Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir juz 29 dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembukaan surah Al-Muntasir. Mari kita baca bersama-sama dengan khusyuk pembukaan surah Al-Muntasir ini sampai ayat ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin mereview kembali pembukaan surah Al-Muddathir yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasulullah SAW agar bangkit, tinggalkan selimut yang memberatkan tubuhnya, karena seringkali banyak orang ketika sudah berada dalam selimut ia merasa malas untuk bangkit, merasa berat untuk segera memenuhi panggilan azan. Karena itu Allah yang Maha Tahu memanggil dengan kondisi yang dia alami pada waktu itu. Allah tidak memanggil dengan namanya, tapi Allah memanggil dengan kondisi yang sedang dia alami. Dan Allah berkali-kali menggunakan bahasa ini dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Muzammil Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Sama kata zamma la yuzammilu, artinya berselimut. Dassaru yudassiru, juga berselimut. Allah menurunkan satu surah lagi yang mengingatkan akan pentingnya meninggalkan selimut untuk sebuah kebangkitan. Dan ini memang waktu itu Rasulullah SAW sedang berselimut. Tetapi di sini banyak mengandung makna bahwa selimut adalah sesuatu yang memberatkan tubuh. Seseorang akan bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala ketika dia meringankan dirinya dari beban. Semakin banyak beban dia tanggung, maka semakin berat dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah rahasia disyariatkannya infak, zakat. Mengapa? Supaya kita semakin ringan dari beban. Itulah juga rahasia mengapa kita diajarkan untuk memaafkan Karena seandainya kita tidak mau maafkan orang lain, kita akan terbebani oleh berbagai macam kondisi di mana kita selalu sakit hati. Tetapi dengan memaafkan, kita melepaskan. Dengan melepaskan, kita akan merasa ringan. Rahasia kebahagiaan adalah ketika seseorang meringankan dirinya dari beban. Kalau kita ingin bahagia di rumah kita, kita hendaklah berlapang dada, membuka diri, lepaskan semua beban. Jangan membawa pekerjaan kantor ke rumah, karena di rumah tempat kita bersama keluarga. Dan jangan membawa pekerjaan rumah kantor, karena di kantor adalah tempat kita mengurus urusan-urusan yang berbeda dengan kondisi di rumah. Maka hendaklah saling meringankan dalam hal ini, saling melepaskan. Orang yang masih membawa beban dalam hidupnya, maka dia akan selalu merasa dirinya berat untuk bekerja sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dengan sifat yang sedang dialami Rasulullah SAW, yaitu agar dia meninggalkan selimutnya. Beberapa langkah yang Allah ajarkan, pertama, bangun, kum. Kata kum artinya bangkit dengan penuh semangat. Karenanya dalam kita melaksanakan sholat, hendaklah kita menegakkan dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata sholla yusolli, tapi menggunakan kata qama yaqum wa aqimus sholat, dan tegakkan sholat. Qum, tegak, bangkitlah, berdirilah segera dengan penuh semangat. Ini juga kalau kita bangun dari tidur, jangan seperti orang malas, tapi kita adalah bangun dengan penuh semangat, qum, dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang yang keberatan bangun dari tidur. Dulu di zaman Rasulullah SAW diceritakan bahwa ciri seorang munafik adalah orang yang idza qama ila sholati qama qusala. Kalau dia mau sholat, sholatnya malas, merasa berat. Seorang bisa bangkit dengan penuh semangat ketika urusan dunia, urusan bisnis, bangun jam 2, bangun jam 3 penuh semangat urusan dunia. Apakah kemudian ketika harus mengurus Allah Subhanahu wa ta'ala, bangkit untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa keberatan? Kata Allah, kum, bangun dengan penuh semangat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tip yang kedua, bahwa seseorang akan semangat dalam hidup ketika dia punya target. Semakin tinggi targetnya, maka semakin semangat, atau semakin tinggi semangatnya. Seorang yang punya target hanya keuntungan 100 ribu per hari tidak akan sama dengan seorang yang punya target 1 juta per hari. Kerja kerasnya, cara membagi waktunya, dan sebagainya. Seorang yang punya target mencapai 100 juta per hari, maka tidak akan sama dengan target seorang yang hanya ingin dapat keuntungan 1 juta per hari, dan seterusnya. Dalam hidup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan targetnya kamu hanya ingin menjadi seorang yang soleh sendirian, tapi bagaimana kamu soleh dan juga menyebarkan kesolehan terhadap orang lain. Inilah makna perintah fa'anzir. Fa'anzir, sampaikan peringatan, ajak mereka jadi orang soleh. Jangan targetnya hanya yang penting aku soleh. Ini target yang sangat minimal, tapi yang Allah ajarkan bahwa seorang hamba yang baik adalah yang dia targetnya bukan hanya soleh sendirian, tetapi dia membawa kesalehan terhadap orang lain. Suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatul azab untuk mengazab sebuah negeri. Ketika malaikat turun, malaikat melihat ada sebuah masjid di tengah negeri itu. malaikat melihat ada seorang sedang sholat di tengah negeri yang harus dihancurkan. Malaikat naik lagi melaporkan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ra'aitu 'abdan min ibadika lam yasik, kaifa u'adzibu? Aku melihat hambamu sedang beribadah kepadamu di sebuah masjid di tengah-tengah negeri itu, dan dia tidak pernah berbuat maksiat kepadamu. Bagaimana mungkin aku mengadab mereka? Kata Allah, ibtad bihi, mulai adabku dari orang yang ahli ibadah itu. Di sini pertanyaan terjadi nanti malaikat, kenapa? Kata Allah, innahu lam yaghdhab fiyya, dia tidak pernah marah karena aku. Dia hanya soleh sendirian, dia hanya baik sendiri, tapi tidak mau memperbaiki orang-orang di sekitarnya yang berbuat maksiat. Dia hanya ingin masuk surga sendirian. Berarti apa? Allah tidak suka kepada orang yang hanya soleh sendirian. Karena itu begitu kum seseorang, maka dia harus melakukan tindakan yang targetnya bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Fa'adzir, sampaikan peringatan. Syaitan saja dia tidak mau masuk neraka sendirian. Syaitan bekerja keras mengajak orang lain supaya dia banyak kawannya di neraka. Syaitan mau dia bekerja keras untuk mengajak orang lain supaya dia punya sahabat yang banyak di neraka. Maka sungguh seorang mukmin yang baik, kata Allah, adalah orang yang tidak suka masuk surga sendirian. Dia ingin mengajak orang lain juga masuk surga. Maka indah makna fa'anfir, sampaikan peringatan. Kemudian Allah SWT mengajarkan tip yang ketiga. Apa yang harus dia perbuat dalam menjadikan diri sebagai manusia bermanfaat? Kata Allah, wa rabbaka fakabbir, di mana saja kau berada, agungkan Allah. Agungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, jangan kau agungkan jangan kau agungkan harta. Banyak orang demi uang Allah disepelekan, sampai dia rela mengambil yang haram. Ini namanya yang agung adalah harta. Banyak orang demi nafsu dia rela berbuat maksiat, rela melanggar dan Allah. Ini yang agung bukan Allah bagi dia, tapi nafsunya. Banyak orang rela membunuh demi kekuasaan. Ini yang agung bukan Allah bagi dia, tapi kekuasaan. Dan seterusnya. Kata Allah, wa rabbaka fakabbir, jangan hanya kata Allahu Akbar itu diucapkan, tapi dimaknai dalam hidup. Banyak orang Islam mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, perbuatannya melawan Allah. Itu bukan seperti itu cara mengucapkan Allah SWT. Allah mengajarkan warab bagi fakir yang agung dan berilmu hanya Allah SWT. Banyak orang rela mengakhirkan sholat demi rapat. Ini yang agung rapat daripada sholat. Perhatikan, banyak sekali orang yang rela mengambil yang haram demi keuntungan yang banyak. Maka ini yang agung adalah keuntungan dengan Allah SWT. Dan seterusnya Allah mengatakan, wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah. Kemudian Allah juga mengajarkan bahwa jaga kesucian. Tip yang keempat, jaga kesucian. Jangan hanya kesucian batin, tapi juga kesucian zahir. Inna kullu muslim, seorang muslim yang baik, yang dia selalu menjaga kesucian zahirnya, selalu berwudu, menjaga wudu. Dulu pernah ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Allah. karena wudunya. Rasul bercerita ketika ketemu dengan sahabat ini, namanya Bilal. Ya Bilal, ini sami'tu sawtan 'alaika isbikuni fil jannah. Aku mendengar suara terompamu mendahului aku di surga. Apa yang aku perbuat? Subhanallah. Berbunuh. Bilal menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kullama batala wudu'i tawaddu'. Setiap aku batal wudu, aku berwudu. Wa kullama tawaddu'tu shalatu raka'atain. Dan setiap aku selesai wudu, aku salat dua rakaat. Subhanallah. Bilal tidak pernah batal wudu kecuali berwudu. Dan tidak pernah berwudu kecuali diikuti atau mengikutinya dengan salat dua rakaat. Ilah yang kemudian membuat Bilal masuk surga, artinya mendapatkan keistimewaan di surga. Allah, Allah. Ini makna kesucian. Orang yang berwudu akan terjaga dari kemarahan atau emosi. Orang yang selalu berwudu akan terjaga dari maksiat dan dosa-dosa. Tidak pantas seorang punya wudu berzina, berwudu menyentuh yang haram, mengambil yang haram, melihat yang haram, dan seterusnya. Berwudu menjaga diri sesuatu yang dosa. Makanya sampai-sampai terhadap sesuatu yang membatalkan wudu, kita diadakan berwudu. Berhubungan istri disunahkan sebelumnya berwudu, padahal itu membatalkan wudu. Sebelum tidur kita disunahkan berwudu, supaya kita tidak terganggu oleh setan. Banyak hadis yang mengatakan bahwa tidak mungkin seorang diganggu oleh setan ketika dia selalu dalam keadaan suci. Itulah rahasia mengapa kita kalau mau tidur berwudu dulu dan seterusnya. Bapak ibu, Allah, termasuk juga kita harus suci dari najis. Wa thiyabaka fatahir, dan pakaian harus suci. Ada pakaian kotor tapi suci, dan ada pakaian bersih tapi najis. Jadi dalam Islam, sebuah pakaian itu bukan masalah kotor atau bersih, tapi apakah pakaian itu suci atau najis. Itu ukurannya. Ada seorang muslim hidup di tengah masyarakat non-muslim di Inggris. Ada petugas laundry yang setiap hari mengambil pakaian dari rumah ke rumah. Ketika petugas laundry ini mengambil pakaian dari rumah seorang muslim ini, dia berdaya tanya, kenapa orang ini kok mengasih pakaian yang masih bersih dibanding dengan pakaian yang dia ambil rumah-rumah lain? Pakaiannya tata sudah bau, jorok, kotor, tapi di rumah ini pakaian masih bersih, disuruh cuci, disuruh laundry. Akhirnya petugas laundry ini gak betah. Dia ingin tanya, jangan-jangan ini orang salah ngasih pakaian. Dia tanya, Anda benar enggak kasih pakaian kepada kami suruh suci, suruh laundry? Iya. Ini kami cek semua pakaian Anda masih bersih. Sampai kami sempat melihat celana dalam Anda itu masih bersih. Anda kenapa kok suruh laundry? Bahkan sisa cium masih harum. Kenapa Anda harus membersihkan pakaian yang sudah bersih? Akhirnya kita tahu bahwa, oh, bukan begitu. Dalam agama kami, sebuah pakaian itu dilihat bukan karena kotornya, tapi najisnya. Sekalipun secara zahir masih bersih, tetapi kalau najis, kami tidak pakai. Oh, kata hadir. Agama apa yang anda anut ini? Ini agama Islam. Akhirnya dia masuk Islam karena pakaian itu. Dalam berita yang tulis, he embraced Islam because of underwear. Dia masuk Islam karena celana dalam. Karena dia sempat mencium celana dalamnya masih berat, masih harum, ternyata dia tertarik untuk mengenal orang ini dan akhirnya masuk Islam karena itu. Perhatikan masya Allah, bahwa Allah tidak berbicara tentang pakaian bersih atau kotor, tidak ini. Wa thiyabaka fatahhir. Tahir artinya suci. Allah tidak berfirman wa thiyabaka fanadzif. Nadzif artinya bersih. Tidak. Ya Allah minta kesucian. Seorang boleh di tengah perjalanan dia melewati suasana berlumpur dan lumpur itu kena ke pakaiannya. Secara zahir dia kotor. Banyak lumpurnya. Tapi dia masih suci, tidak kena najis. Boleh dia pakai pakaian itu. Jadi persoalannya bukan masalah kotor atau bersih, tapi benarkah yang kau pakai itu suci atau najis. Subhanallah, Islam mengajarkan kesucian secara zahir dan secara batin. Kita harus suci zahir kita, dan ingat, kita harus suci batin kita. Jangan sampai di hati ada kebencian terhadap seseorang, apalagi terhadap seorang yang dekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak kita. Jangan sampai mereka merasa terancam dengan kita, bikin mereka merasa aman. Tadi malam saya ingin cerita berpulau, saya ingin menceritakan bahwa ada dua orang suami istri datang ke rumah saya tiba-tiba menjelang jam 12. Dia datang ini minta tolong diceraikan. Saya tanya, anda punya anak? Punya anak? Kenapa enggak cerai? Kata istrinya, Pak Ustaz, setiap saya masuk rumah saya tidak merasa aman. Suami saya sangat kejam, sangat keras, saya diancam. Kata suaminya, Pak Ustaz, ini istri saya sombong dan angkuh. Kenapa? Dia kalau pulang dari tempat kerja terlambat. Terlambat. Masa pulang dari kerja jam 11 malam? Terus saya tanya, kenapa ibu pulang terlambat dari jam kerja? Pak Ustaz, bagaimana saya pulang ke rumah? Aku terancam. Aku tidak merasa aman. Aku ingin pulang, aku melihat anakku. Perhatikan para Allah bahwa kesucian hati penting sekali. Jangan sampai istri merasa terancam di rumah. Jangan sampai suami merasa tidak nyaman di rumah. Kita saling menjaga kebersihan atau kesucian batin ini supaya kita saling merasa aman. Allah mengajarkan bahwa bukan hanya kesucian zahir, bukan hanya penampilan yang menarik, tidak, tapi juga yang paling penting adalah kesucian batin. Bagaimana batin kita bersih dan suci sehingga zahir kita juga merasa indah dipandang. Inilah makna doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lilmuttaqina imama. Kata Allah, berikan aku pasangan yang sedap di pandang mata, bukan sekedar cantik, bukan sekedar ganteng. Ada orang cantik tapi dipandang tidak sedap. Ada orang ganteng dipandang tidak sedap. Ada orang berwarna atau kulitnya hitam tapi sedap dipandang. Persoalan sedap ini berbeda dengan kecantikan, dengan penampilan. Ini namanya qurrata a'yun, kata Allah. Qurrata a'yun, sedap di pandang mata. Anak sedap di pandang mata. Qurrata a'yun. Lalu kata Allah, waj'alna lil-muttaqina imama, jadilah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Nah, ini dari mana? Dari kesucian batin. Wa thiyabaka fatahhir. Kata tahhir di sini at-tahar. Dalam buku fikih ada bab namanya bab tahar. Arti kesucian, bukan sekedar kebersihan, bukan sekedar penampilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kalau kamu ingin menjadi seorang yang suci, seorang wanita, Cara selanjutnya apa? Tips selanjutnya apa? Tinggalkan dosa. Warudzat tidak mungkin seorang bahagia ketika seseorang berbuat dosa. Setelah saya tanya tadi malam, kenapa Anda kok selalu membuat istri Anda terancam? Dan kenapa kamu merasa nampak dirimu tidak menarik di depan suami? Akhirnya Salsa mengaku bahwa sang istri suka berselingkuh di kantornya, dan kemudian sang suami ternyata juga tidak sholat, meninggalkan sholat sudah lama. Perhatikan, ternyata penyebab dari semua itu adalah dosa. Tidak mungkin seorang bisa bahagia ketika masing-masing sibuk dengan dosa. Rumah tangga yang dipaksa untuk menjadi baik ketika masih sibuk dengan dosa. Kata Allah, warudzul fajr, tinggalkan dosa. Kalau kamu ingin bahagia, tinggalkan harta haram, jangan dibawa ke rumah. Tidak mungkin bahagia seorang yang sibuk dengan harta haram. Allah menyebutkan fajr, hijrah. Hijrah artinya apa? Jangan dekat. Karena itu dalam Al-Quran, setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala mengajak agar tidak berbuat dosa, Allah menggunakan bahasa wala taqrabu, jangan dekati. Contoh misalnya zina. Allah firman wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Wala taqrabu mal yatim, jangan dekati harta rakyat. Maksudnya jangan mengambil dari harta itu dengan cara paksa dan hawa. Jangan dekati. Subhanallah. Kata hijrah artinya jangan coba-coba mendekat ke tempat-tempat dosa. Jangan mendekat kepada hal-hal yang Allah haramkan. Fahjur, hijrah, jauhi. Karena dari sini akan terjadi fitnah. Warudzul fahjur. Barakallah. Beberapa bulan yang lalu saya mampir di kantor salah seorang kawan. Dia sebagai pengacara. Di mejanya itu ada kertas bertumpuk. Saya iseng minta izin ingin buka-buka apa isinya. Saya baca, kok pertama saya ngambil, kok tuntutan seorang wanita minta cerai. Saya tanya ke dia, ini semuanya ini wanita minta cerai? Ya, rata-rata wanita karir. Saya tanya kepada dia, apa sebabnya? Sebabnya adalah bahwa pertama, dia ketika penghasilannya merasa lebih tinggi dari suaminya, dia muncul dirinya rasa independensi, merasa tidak bergantung pada suami. Kemudian yang kedua, muncul lagi setelah itu akibat selanjutnya, kalau hanya aku ingin bersenang-senang selesai, aku bisa berbuat dengan siapa saja di kantor, dan aku punya kawan, dan seterusnya. Maka suami semakin berat dalam dirinya. Akhirnya berbuatlah dia seenaknya, dan suami semakin dikesampingkan, dan akhirnya terjadi perceraian. Perhatikan, banyak sekali demi karir seorang rela mengorbankan rumah tangganya. Allah subhanahu mengajarkan bahwa betapa banyak itu dosa yang membuat kehancuran rumah tangga. Allah mengajarkan kalau itu ternyata penyebab dari hancurnya sebuah rumah tangga. Kata Allah, fahdu, hijau. Jangan sampai rumah tangga ini sudah menjadi mithaq walidho, sebuah ikatan yang kuat, itu dihancurkan begitu saja. Cari yang lebih baik. Jika di situ akan menjadi sarana berbuat dosa, hindari. Allah mengajarkan fahjur, hijrah. Tidak ada rumus bahwa dengan hijrah dari perbuatan dosa seorang sengsara. Tidak ada rumus bahwa dengan hijrah dari perbuatan dosa seseorang sengsara. Tidak ada. Allah mengajarkan terbaik. Setelah itu rumus yang selanjutnya atau tip yang selanjutnya, kalau memberi jangan minta balasan yang lebih besar. Jangan ingin dibilangin terima kasih. Jangan ingin melakukan balasan yang besar. Karena orang seperti ini tidak pernah ikhlas. Allah firman, wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Kalau kamu membantu orang lain, bantulah dan perlu ikhlas. Kalau dapat balasan, jangan ditolak. Tapi kalau membantu, jangan mengharapkan. Yang Allah tidak sukai adalah bukan menerimanya balasan, tapi yang Allah tidak sukai mengharapkan. Sehingga ketika ternyata tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, dia kecewa. Sehingga tidak ikhlas. Kalau dapat balasan, terima. Jangan tolak. Tetapi jangan sampai itu dijadikan harapan. Dan kalau mengharap sesuatu, jangan lebih dari apa yang kau perbuat. Kata Allah, wala tamnun tastakthir. Karena ketika seseorang harapannya terlalu besar dari apa yang dia perbuat, maka dia kecewa. Pasang harapan yang kecil sehingga tidak kecewa. Banyak seseorang kecewa ketika dikasih gaji 2 juta. Padahal orang yang selevel dia banyak merasa bahagia dikasih gaji 2 juta. Selevel dia. Akhirnya apa? Dia tidak pernah merasa nyaman dengan pekerjaan itu. Kenapa? Karena harapannya terlalu tinggi. Padahal level dia level gaji 2 juta. Dia mengharapkan gaji 5 juta. Maka akhirnya tidak pernah nyaman tempatnya bekerja. Di mana dia bekerja? Di situ dia tidak pernah merasa nyaman. Kenapa? Harapannya terlalu tinggi dan tidak pernah melihat dirinya siapa. Dihadiri masing-masing, lihat kemampuannya, lihat levelnya. Jangan sampai merasa dirinya harus mendapatkan luar levelnya. Karena orang yang selalu mengharapkan luar kemampuannya, dia tidak akan pernah bahagia. Kalau ingin bahagia, letakkan posisi Anda yang sebenarnya, dan sesuaikan harapan Anda sesuai dengan level Anda. Kalau Anda meletakkan diri Anda atau harapan Anda di luar kemampuan level Anda, Anda akan tersiksa. Allah mengajarkan kunci kebahagiaan, wala tamnun tastakthir. Kalau Anda berbuat baik, jangan mengharapkan balasan melebihi dari apa yang Anda lakukan. Kemudian tip yang berikutnya kata Allah adalah wali rabbika fasbir. Dan hendaklah kamu dalam memenuhi tugas-tugas terhadap Allah SWT, perasaan perintah Allah SWT, hendaklah dengan semangat sabar. Jangan seperti orang yang malas. Memang berat Pak, Bu, memang berat. Kita sholat berjamaah di masjid itu berat. Meninggalkan makan siang, mengutamakan adat, dan sholat di awal waktu berjamaah di masjid itu berat. Dan itu satu kuncinya, sabar. Kalau sabar kita akan bersungguh-sungguh itu. Memang berat. Selesai sholat duduk hadir ke pengajian itu berat. Lebih enak kita langsung assalamualaikum keluar di sana, lebih enak ngobrol, nyantai, makan, lebih enak itu. Berat memang duduk sejenak untuk belajar Al-Qur'an, memahami firman Allah itu berat. Maka itu butuh kesabaran. Kata Allah, "Wa li rabbika fasbir." Untuk urusan Allah harus sabar. Karena lebih senang memang ikut urusan nafsu. Nafsu itu menyenangkan. Untuk duduk sejenak kita belajar Al-Qur'an berat. Makanya jarang-jarang orang duduk sejenak menghafal Quran berat. Duduk sejenak belajar bahasa Arab yang Allah firmankan berat. Butuh kesabaran. Tidak ada Pak, Bu, jalan ke surga itu semua menyenangkan, tidak ada. Jangan berharap masuk surga kalau ingin senang. Artinya kalau ingin menempuh jalan kesenangan, jangan masuk surga. Semua jalan kesenangan ke neraka. Kalau ingin surga, kita harus rela bercapek-capek, rela tidak nyaman, rela lelah. Kalau ingin surga, tidak ada jalan ke surga bersenang-senang, tidak ada. Semua jalan ke surga capek dan lelah. Itu rumus sudah seperti itu. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersulit-sulit dulu baru kamu dapat kemudahan, maksudnya surga. Allah ulangi dua kali. Ketika Allah menyebutkan ahli neraka, Allah menyebutkan innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka sudah bersenang-senang lagi dulu, maka mereka tidak berhak masuk surga. Rumus ke surga harus capek lelah. Lelah membaca Quran, lelah bangun salat tahajud, lelah bangun berjemaah masjid di awal waktu, lelah. Lelah kita mencari ilmu, lelah memang. Itulah jalan ke surga. Perumpamaan kita seperti sedang berdiri. Ini sudah saya ceritakan di beberapa tempat, entah nggak tahu di sini. Saya ulangi lagi nggak apa-apa supaya lebih kuat perumpamaan ini. Alhamdulillah. Kita seperti seorang yang sedang berdiri di depan dua pintu gerbang. Masing-masing pintu gerbang ada pengumuman. Para pengunjung, jika Anda masuk ke pintu gerbang ini, jalannya lurus, semua boleh, semua nyaman, indah, senang, tidak ada yang tidak boleh, semua boleh. Tapi ingat, di akhir dan di ujung jalan ini ada api membara. Pengumuman yang kedua, di pintu gerbang sebelahnya berbunyi, para pengunjung, jika Anda masuk ke pintu gerbang ini, jalan berbatu-batu, terjang, berliku-liku, banyak yang tidak boleh Anda berbuat dan serba sulit, kadang menanjak, kadang merulut, dan Anda akan serba capek. Tapi jika Anda sabar melewati jalan terjang ini, Anda sabar menanjak di puncak-puncak bukit yang berbatu-batu itu, Anda sabar menempuh ini, Anda akan ketemu di ujung jalan ini istana yang megah, yang sangat indah. Ada yang bertanya, Pak Ustadz ada jalan tembus enggak? Ini dia. Jadi pengen lewat di sebelah sini tapi ada tembusnya ke sana gitu. Nah itu yang enggak ada. Enggak ada itu. Perkumpulan. Ini dia kata Allah. Wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Perkumpulan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ingatlah, akan tiba suatu saat ketika kamu tidak mau menempuh jalan ini, tidak mau menempuh langkah-langkah ini dalam hidupmu. Ingat suatu saat akan tiba hari pengadilan. Dunia ini akan dihancurkan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan semua proses ini dengan hanya sekali tiup tiupan sangkakala, di mana pada saat itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir. Fa idza nuqira fi naqum, ketika sangkakala itu, sangkakala itu dua proses. Proses pertama, semua makhluk hidup mati kecuali makhluk hidup yang Allah izinkan untuk tidak mati. Di antaranya adalah yang meniup sangkakala, dia tidak mati. Di antaranya juga bidadari di surga, dia sudah ada dan hidup dan tidak Allah izinkan mati. Maka selain itu, yang tidak Allah izinkan mati, dia meninggal seketika. Suasana peniupan sangkakala ini, kata Ibn Abbas, waktu itu manusia masih dalam suasana normal. Ada yang bekerja di kantor, ada yang masih di pasar. Gak menyangka, sampai kata Rasulullah SAW, ada seorang yang sedang tawar menawar sehelai kain, di pasar. Ketika mau bayar, mati. Yang menerima atau yang menjual kain itu, ketika mau ngambil uangnya, dia mati. Kenapa? Sangkakala ditiup. Gak ada yang menyangka bahwa hari itu ditiup sangkakala. Ada seorang kata Rasulullah yang sedang membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Di tengah jalan, dia tiba-tiba mati. Bahkan ada seseorang yang sedang mau makan. Sebelum masuk itu, sesuap nasi ke mulutnya, tiba-tiba dia mati. Dan seterusnya, peristiwa-peristiwa menunjukkan suasana normal ketika itu. Tidak pernah menyangka bahwa sang itu akhir dari kehidupan di muka bumi. Kemudian setelah itu, sang kagala ditiup lagi, yaitu ketika hendak dibangkitkan dari alam kubur. Yang dibangkitkan hanya manusia dalam kubur. Kenapa? Karena manusia akan dihisab di hari kiamat, dan termasuk jin yang akan mendapatkan hisab juga, karena jin termasuk makhluk yang harus bertanggungjawab. Selain itu, makhluk-makhluk lain tidak ikut bangkit, tidak ada. Mereka berakhir di situ dan mereka berakhir di dunia. Tetapi manusia dibangkitkan lagi. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, pernahkah kita ingat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak? Nikmat mata, nikmat bulu mata ini yang menghalangi debu sehingga tidak masuk ke mata kita. Nikmat mata ini yang masing-masing mata terdiri dari 200 miliar sel bergabung menjadi mata sehingga kita bisa melihat. Nikmat otak yang merupakan gabungan dari 3 triliun sel bergabung menjadi otak kita. Ini nikmat tak terhingga. Berapa kita harus bayar? Saya pernah cerita di sini juga tentang nikmat yang sangat besar. Berapa kita harus membayar biaya bernafas? Biaya bernafas, Pak. Masih ingat saya pernah cerita di sini atau saya belum? Saya nggak tahu. Yang jelas, saya pernah bertanya kepada seorang dokter, berapa kita butuh oksigen per hari? Kata dokter itu, kita butuh 11.000 sel. Ya. Saya lihat datanya, saya lupa. Jadi berapa kita butuh oksigen per hari? Ternyata pada Allah, kita sangat membutuhkan oksigen yang sungguh sangat luar biasa jumlahnya. Ya, kita butuh 2.880 liter per hari. Berapa harga oksigen per liter? Harganya 25.000. Total sama dengan 72 juta per hari. Kita berapa butuh nitrogen per hari? Kita butuh 11.376 nitrogen liter per hari. Berapa harganya per liter? Harganya per liter 9.950. Total sama dengan 113.191.200. Total berapa semuanya? Untuk biaya bernafas, kita menghirup oksigen dan nitrogen, semuanya 195 juta. 191.200. Ada gak perusahaan yang ngasih gaji seperti ini? Berhal. Gak ada. Kenapa kalau hanya untuk baca Quran kita keberatan? Kalau tidak minta baca Quran dari jam 8 sampai jam 5, enggak. Kenapa kita rela berpisah dari keluarga demi perusahaan kita? Padahal perusahaan yang ngasih gaji paling banter, paling besar 100 juta per bulan. Ini perhatikan, per hari 185 juta. Satu bulan berapa? 5 miliar. 5 miliar, 5,5,5,7,3,6,0,0,0,0. Ini berapa? Saya tidak menyebutkan. Luar biasa. Seringkali kalau untuk Allah baca Quran berat, duduk sini sholat duha berat, baca Quran berat, ya Allah, rela buang waktu, bahkan sholat dilambat-lambatkan. Ini berarti wajib. Allah bilang dari untuk Allah para seberatan. Makanya kata Allah, akan tiba suatu saat aku akan menuntut nikmat-nikmatku Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Summa latus alunna yauma idzin 'alin na'im. Suatu saat kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan terjadi? Fa idza nuqira fil naqur. Ketika tiba saatnya manusia dibangkitkan lagi, tiup sangkakala dan dia akan beriman subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fadhalika yauma idzin yaumun asir. Di situ akan tahu siapa yang sebenarnya sengsara. Maka disinilah saatnya. Kalau ingin nyaman di akhirat, lebih baik sekarang sengsara, capek, letak, tidak nyaman. Kalau ingin senang, kalau ingin sengsara di sana, lebih baik sekarang bersenang-senang. Itu caranya. Kalau ingin senang di sana, sekarang sengsara lah. Hidup menderita, capek, baca Quran, capek memang, sengsara. Tapi senang di sana. Kalau ingin senang di sana, sekarang sengsara. Kalau ingin sengsara di sana, sekarang bersenang-senang. Fadzalika yawma idzin yawmun asir. Apalagi bagi orang kafir, kata Allah, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesenangan sama sekali. Alal kafirina ghairu yasir. Kemudian nanti pada pekan berikutnya, hanya berikutnya kita akan membahas tentang contoh orang kafir yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesenangan di dunia dan dia diberi kesengsaraan di akhirat. Inilah manusia yang disebut kafir oleh Allah. Allah gambarkan pada ayat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.